Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pada majlis kali ini, masih pada risalah Al-Ajubah Al-Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, yakni risalah yang berkaitan tentang soal jawab, berkaitan tentang manhaj baru, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari pertanyaan yang ke-78. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-79. Qala as-sa'il, hal min al-istima' al-istighfafu bi hay'ati kibaril ulama wa ramyuhum bil mudahanati wal 'ammalah. Pertanyaan yang ke-79 yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, apakah termasuk dari al-ijtima', persatuan, al-istighfaf, merendahkan, menganggap enteng terhadap hay'ah kibaril ulama', lembaga yang di dalamnya para kibar al-ulama, ulama-ulama besar di negeri Saudiyah, hay'ah kibar al-ulama, wa ramyuhum bil mudahanati wal 'ammalah, atau menuduh mereka dengan mudahanah, sikap basa-basi, wal'ammalah, yakni sebagai pegawai ummal, pegawai yang diatur tunduk dengan barakallahu fikum pemerintahan. Apakah yang demikian termasuk al-ijtima' barakallahu fikum? Qala المؤقال حفظه الله تعالى الجواب يجب احترام علماء المسلمين لأنهم ورثة الأنبياء wajib, kata beliau, menghormati, memuliakan ulama al-muslimin, para ulamanya kaum muslimin, orang-orang yang berilmu dari kaum muslimin, barakallahu fikum, ulama, orang-orang yang berilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu syar'i, para pewaris para nabi, pewaris para nabi. Li'annahum warasatul anbiya. Kenapa mereka harus dimuliakan? Kenapa mereka harus dihormati? Dikarenakan mereka para ulama adalah warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilma. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, orang-orang yang mewarisi warisan-warisan para nabi, barakallahu fikum. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta benda, barakallahu fikum, dinar atau dirham. Akan tetapi mereka para nabi mewariskan ilmu, sehingga para ulama adalah orang-orang yang telah mewarisi ilmu dari para nabi. Qala wal istighfafu bihim yu'tabaru istighfafan bimaqamihim. Merendahkan para ulama ini tergolong, teranggap, termasuk sikap istighfaf, merendahkan, bimaqamihim, dengan kedudukan mereka. Tadi telah diketahui bahwa kedudukan para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, orang-orang yang barakofikum meneruskan tugas para nabi dan rasul, yakni da'watu ilallah, mendakwahkan al-islam, mendakwahkan syariah, barakofikum, mendakwahkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah penerus, tongkat estafet yang melanjutkan, yang menerima, meneruskan tugas para nabi dan rasul. Setelah tidak ada lagi para nabi dan rasul, mereka telah wafat, dan tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu yang mewarisi mereka, yang mengemban tugas para nabi dan rasul, barakallahu fikum, yakni da'watu ilallah, adalah para ulama. Mereka lah yang mewarisi tugas para nabi dan rasul, orang-orang yang berilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa warafatuhum lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa warafatihim lin nabi, yakni termasuk juga perendahan terhadap warisan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu, merendahkan kedudukan mereka dan merendahkan ilmu yang mereka bawa, bahwa itu adalah warisan para nabi. Wastighfafan bil ilmi alladhi yahmiluna, yakni merendahkan ilmu yang mereka bawa. Wa man istakhaffa bil ulama istakhaffa bighairihim minal muslimin min babi aula. Dan barang siapa yang meremehkan para ulama, maka mesti dia meremehkan selain mereka dari kaum muslimin, min babil aula, itu lebih lagi, ya, lebih pantas lagi, ya, kalau seandainya mereka merendahkan ahlul ilm, para ulama, maka terhadap yang lainnya dari kaum muslimin itu lebih lagi merendahkan. Terhadap para ulamanya saja congkak, ya, congkak, kurang ajar, tidak beradab, barakallahu fikum, maka terhadap selain mereka para ulama, maka lebih parah, barakallahu fikum. Qala fal ulama'u yajibu ihtiramuhum li'ilmihim walimakanatihim fil ummah. Maka para ulama itu wajib untuk dihormati, wajib untuk menghormati mereka. Li'ilmihim, disebabkan karena ilmu yang ada pada mereka. Walimakanatihim fil ummah, dan kedudukan mereka di tengah umat. Mereka memiliki kedudukan di mata umat, didengar. Mereka menjadi rujukan, orang-orang yang dijadikan rujukan oleh umat, dikembalikan na'am masyakil, problem-problem yang ada kepada mereka para ulama. Ini kedudukan mereka tinggi, kedudukan mereka tinggi di sisi para ulama, di sisi al-ummah, barakallahu fikum, umat. Wali mas'uliyatihim allati yatawallawnaha li salihil islam wal muslimin. Dan disebabkan pula karena mas'uliyatihim, tanggung jawab mereka yang mereka emban, ya, yang mereka emban tanggung jawab, yang mereka emban li salihil Islam wal muslimin, untuk kebaikan al-Islam wal muslimin dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Karena dengan sebab mereka para ulama, ya, Islam terjaga. Terjaga dari perusakan-perusakan ahlul dalal wal fasad. Terjaga dari perusakan-perusakan, usaha-usaha perusakan yang dilakukan oleh ahlul dalal wal fasad. Orang-orang yang sesat dan menyesatkan, dan orang-orang yang merusak. Orang-orang yang merusak. Barakallahu fikum. Sebutkan oleh sebagian para salaf, al-malaikatu hurrasus sama wal ulama hurrasul ard. Sungguhnya para malaikat itu adalah penjaga langit, hurrasus sama, wal ulama hurrasul ard, dan para ulama itu adalah penjaganya bumi, yang menjaga naam bumi. Barakallahu fikum. Dari perusakan, karena sungguhnya kerusakan yang ada di muka bumi ini bersumber dari kejahilan, bersumber dari kejahilan. Dengan kejahilan muncullah, barakallahu fikum, naam kesyirikan, kebid'ahan, ma'asi, hanya semisalnya, mungkarat, kemungkaran-kemungkaran. Barakallahu fikum. Maka dengan ilmu, naam bumi ini terjaga, bumi ini terjaga. Barakallahu fikum. Kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, baik rusak secara fisik, naam, maupun secara maknawi, yakni kehidupan manusia, moral akhlak mereka, naam, rusak agama mereka, semuanya itu disebabkan dari ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga ketika umat terbimbing dengan ilmu oleh para ulama, mereka akan terjaga. Barakallahu fikum. Sehingga kerusakan-kerusakan akan terminimalisir. Qala wali mas'uliyatihimul lati yatawallawnaha li salihil Islam wal muslimin wa idza lam yusak bil ulama fabiman yusak. Kalau seandainya tidak lagi dipercaya para ulama, lalu kepada siapa manusia umat akan percaya? Kalau seandainya terhadap para ulamanya mereka tidak percaya lagi, lalu kepada siapa mereka akan percaya, akan meletakkan problem-problem mereka, nam, kepada siapa lagi kalau bukan kepada para ulama? Qala wa idza dha'atis thiqatu bil ulama fa ila man yarji'ul muslimun li halli mashakilihim. Dan jika telah sia-sia hilang kepercayaan dengan para ulama, fa ila man, lalu kepada siapa kaum muslimin akan kembali? Lihalli masyakilihim, untuk mengurai, untuk menyelesaikan masyakilihim, muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan mereka. Barakallahu fikum. Karena sudah tidak ada kepercayaan, lalu bagaimana manusia akan membawa permasalahan mereka terhadap para ulama? Tidak lagi percaya. Nah, qala wali bayanil ahkam asy-syar'iyyah. Bagaimana kaum muslimin akan kembali kepada para ulama untuk minta penjelasan terhadap hukum-hukum syar'i, terhadap hukum-hukum syar'i, tidak lagi percaya kepada orang yang berilmu. Nah, di tengah-tengah mereka, lalu bagaimana dia akan mengambil ilmu darinya? Ini syai'un, ya, suatu perkara yang ba'id. Barakallahu fikum. Syai'un ba'id, perkara yang sangat jauh, kecil kemungkinan. Wahina idzin tadhi'ul ummah wa tashii'ul fawdha. Ketika tidak lagi dipercaya para ulama, maka akibat yang muncul adalah tadhi'ul ummah. Umat ini akan terbengkalai, akan disia-siakan, akan tersia-sia kehidupan mereka. Tidak terurus. Ya, carut marut. Barakallahu fikum. Carut marut karena tidak terbimbing dengan ilmu. Baik. Qala wa tashii'ul fawdha, dan akan tersebar, akan merebak al-fawdha, kekacauan, keributan. Ya, kekacauan, keributan. Baik dalam permasalahan agama mereka ataupun dalam permasalahan dunia mereka. Karena para ulama tempat kembali untuk mengembalikan segala permasalahan agama maupun permasalahan dunia. Mereka punya permasalahan dengan dunia mereka, terkait dengan jual beli mereka, terkait dengan usaha mereka, begini begitu. Mereka akan kembali pada para ulama, bertanya, bagaimana kondisi saya demikian dan demikian, permasalahan saya demikian dan demikian. Saya punya permasalahan bersama teman kerja saya, saya bermasalah dengan barakallahu fikum yang nasabah saya, bermasalah dengan pemimpin atau bermasalah dengan atasan, bermasalah dengan barakallahu fikum ya dengan bawahannya dan semisalnya. Mereka akan kembali pada para ulama meminta penjelasan bagaimana sikap yang terbimbing, bagaimana sikap yang syar'i untuk ditempuh. Barakallahu fikum. Ketika tidak ada lagi kepercayaan, maka barakallahu fikum, mereka pun akan berbuat serampangan. Berbuat serampangan, kacau. Barakallahu fikum. Antum melihat ketika seorang meninggalkan ulamanya, tidak lagi percaya dengan ulamanya, ibarat anak-anak ayam yang meninggalkan induknya, kelabakan, bingung kemana mereka akan barakallahu fikum kembali untuk mencari perlindungan, bagaimana mereka akan mendapatkan ketenangan. Kacau, enggak tenang hidupnya, enggak tenang, enggak tenteram, karena ulama sudah ditinggal, tidak lagi dipercaya para ulama. Qala wal 'alimu idza ijtahada wa asaba falahu ajran. Termasuk dari keutamaan para ulama, ya, disebabkan keutamaan mereka, mereka ketika salah pun, ketika berijtihad, kemudian ketika mereka salah dengan ijtihad mereka, mereka barakallahu fikum mendapatkan satu pahala. Ketika benar mendapatkan dua pahala. Barakallahu fikum. Dalam permasalahan ijtihad. Baik, dalam permasalahan ijtihad. Qala wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau ijtihadnya benar dapat dua pahala, dan apabila ijtihadnya salah, fa akhta' falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Wal khata'u maghfur, dan kesalahan itu maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa ma min ahadin istakhaffa bil ulama illa waqad 'arrada nafsahu lil 'uqubah. Dan tidak ada seorang pun yang merendahkan ulama kecuali dia telah memaparkan dirinya, telah menyiapkan dirinya, telah membentangkan dirinya untuk menghadapi ukubah, hukuman. Ketika seorang merendahkan ulama, berarti dia telah siap untuk menghadapi ukubah, hukuman. Barakallahu fikum. Akan menghadapi hukuman. Disebutkan oleh penta'alik di sini, yaqul ibnu asakir rahimahullah, luhumul ulama masmumah, daging-daging para ulama itu masmumah, beracun. Daging para ulama itu beracun. Bukan hanya haram, tapi beracun. Sudah haram, beracun lagi. Daging manusia biasa haram. Tambah lagi karena mereka adalah ulama, ketika mereka dicela, dicerca, digibahi, maka tambah beracun. Ya, karena kedua mereka lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Barakallahu fikum. Di samping haram, beracun lagi. Luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Wa an hakkallah astaral muntaqisihim ma'lumah. Dan sesungguhnya perusakan tentang astar, sitar itu penutup-penutup orang-orang yang merendahkan mereka, perusakan tabir-tabir penutup aib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini maklumah, jelas, wadih, diketahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merusak tabir yang menutupi aib-aib mereka, orang-orang yang merendahkan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobeknya, merobek tabir penutup. Barakallahu fikum. Orang-orang yang merendahkan para ulama akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan aib-aib mereka. Li'anna al-waqi'ah fihim bima hum minhu bara amruhu 'adzim. Dikarenakan waqi'ah, kebencian, mencela, mencela pada kehormatan mereka para ulama, yang atau dalam perkara yang mereka itu barok, berlepas diri, tidak ada kebenaran padanya, mereka jauh dari itu, kemudian mereka dicela dengannya padahal mereka jauh dari itu, maka urusannya sangat besar, kata beliau. Amruhu azim, urusannya besar. Mencela, menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan yang mereka itu jauh darinya. Mereka tidak berbuat. Mereka jauh dari itu. Mereka berlepas diri dari itu. Ini urusannya besar. Watanaul li'a'radihim bizzuri wal iftira marta'un wakhim. Dan tanawul li'a'radihim, yakni mencela mereka, mencela kehormatan mereka, bizzuri wal iftira, dengan kedustaan, dengan kedustaan, marta'un wakhim, marta'i tempat gembala, yang wakhim, yang berbahaya, ya, yang berbahaya, maksudnya itu lapangan, medan yang sangat berbahaya, tidak boleh seorang masuk di dalamnya, akan membahayakan. Itu sebuah barakallahu fikum medan yang berbahaya, tempat yang sangat berbahaya, tidak boleh seorang masuk dalamnya, yakni mencela kehormatan mereka para ulama. Wal ikhtilaf ala man ikhtarahu Allah minhum khuluqun zamim. Dan ikhtilaf, yakni mengada-ada, ala man ikhtarahu Allah minhum, mengada-ngada tuduhan-tuduhan yang tidak benar, mengada-ada tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, para ulama yang dimaksud. Dari mereka khuluqun dzamim, ini akhlak yang sangat tercela. Akhlak yang sangat tercela, mengada-ngada pada hak kehormatan para ulama, khuluqun dzamim. Barakallahu fikum. Khuluqun dzamim, akhlak yang sangat tercela. Idh qala musanniyan alaihim fi kitabihil aziz. Kata? Lompat. Wal iktida bima madahallahu bihi قول المتبعين إلى الاستغفار بمن سبقهم وصف كريم. Dan sebaliknya, mengikuti, meniti jalan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala puji ucapan mereka, al-muttabi'in, orang-orang yang mengikuti. Nah, dengan mereka beristighfar terhadap, memintakan ampun terhadap orang-orang yang mendahului mereka dari para ulama, barakallahu fikum, ini wasfun karim, mengikuti jalan mereka, yaitu mereka yang memintakan ampun, berdoa buat para ulama, orang-orang yang mendahului mereka. Ini sebuah sifat yang sangat-sangat mulia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nam musannian alaihim, memuji mereka di dalam fi kitabil aziz, dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, wa huwa bimakarimil akhlak wa bidduha alim. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui enam akhlak-akhlak yang baik maupun lawanannya, ya, akhlak yang jelek, Allah maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yakuluna rabbana ufir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taja'al fi kulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakulun, mereka berkata, mereka berdoa, rabbana firlana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman, dan ampuni pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, para pendahulu mereka, ulama. Wala taj'al fi kulubina ghillan lilladzina amanu, dan jangan engkau jadikan, engkau letakkan pada hati-hati kami ghillan, rasa kebencian, ya, rasa dengki, rasa benci terhadap lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jangan kau jadikan dalam hati-hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Innaka ra'ufur rahim, sungguhnya engkau maha pengasih dan penyayang. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ucapan orang-orang muttabi'in, orang-orang yang lurus, yang mengikuti generasi terdahulu dari para salaf. Apa yang mereka perbuat? Mereka selalu mendoakan pendahulu mereka, para salaf. Mereka mendoakan pendahulu mereka dengan kebaikan, dengan doa pengampunan. Doa ampunan, minta pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, buat mereka, para ulama, para pendahulu mereka, kaum mukminin, barakallahu fikum. Qala wal irtikab li nahyin nabi sallallahu alaihi wasallam anil ikhtiyab wa sabbil amwat jasimun, dan melaksanakan larangan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ikhtiyab, menghibahi, mencela, barakallahu fikum, wasabbil amwat, dan mencela orang pun kabirun jasim, yakni amrun kabir, perkara yang besar urusannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi urusan beliau, perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, hendaknya mereka takut khawatir akan tertimpa oleh fitnah orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak para ulama. Hendaknya mereka takut, hendaknya mereka khawatir atas diri-diri mereka untuk ditimpa oleh fitnah au yusibahum azabun alim, atau khawatir akan ditimpa oleh azab yang pedih. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam hal ini, dalam hal menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan beliau tentang hak-hak al-ulama. Hak-hak al-ulama akan ditimpakan fitnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maftun, terfitnah, atau akan ditimpakan azab yang pedih. Azab yang pedih. Barakallahu fikum. Intaha, selesai nukilan dari Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala dari kitab Tabyin Kadzmil Muftari pada halaman 27 dan 29. Qala wattarikhu khairu syahidin ala dzalika qadiman wa haditha. Tarikh, sejarah, itu sebaik-baik saksi. Sejarah adalah sebaik-baik saksi atas semuanya itu, baik yang terdahulu maupun yang terbaru. Baik yang terdahulu maupun yang terbaru. Barakallahu fikum. Wala siyama idza kana haula al-ulama mimman wukila ilaihim an-nadhar fi qadaya al-muslimin kal-qudat wa hay'ati kibaril ulama. Terlebih-lebih kalau seandainya para ulama itu adalah dari orang-orang yang telah diberikan mandat, mereka jadikan sebagai orang-orang yang dijadikan wakil untuk mewakili dari ulama yang lain, ya, untuk apa? Melihat, untuk meneliti urusan qadaya, urusan-urusan al-muslimin. Mereka orang-orang yang telah diberikan amanah untuk mengurusi urusan-urusan, problem-problem kaum muslimin. Ulama banyak, barakallahu fikum. Tapi terkadang ada ulama-ulama yang mereka diberikan tugas, mereka menjadi wakil dari ulama-ulama yang lain untuk mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, seperti kalqudat, seperti hakim. Seorang alim, ulama yang menjadi hakim. Barakallahu fikum. Dia posisi ulama. Sekaligus dia diberikan amanah sebagai hakim. Orang yang memutuskan perkara, melihat permasalahan-permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian mereka memutuskannya. Baik. Mereka punya amanah besar. Wa hay'ati kibaril ulama, atau seperti hay'ah kibar al ulama, dewan na'am para ulama besar. Nah, kumpulan dari para ulama besar yang mereka diberikan tugas na'am untuk membahas problem-problem yang muncul. Na'am, permasalahan-permasalahan kontemporer, muncul sebuah permasalahan, dibahas di lajnah tersebut, di hay'ah tersebut, dibahas. Nah, para ulama membahas, kemudian mereka melontarkan, nah, mereka berdiskusi padanya, kemudian disimpulkan sebuah kesimpulan, muncullah fatwa, ya, keputusan dari mereka dalam permasalahan tersebut, demikian-demikian, kemudian disodorkan kepada umat untuk menyelesaikan permasalahan di tengah mereka. Maka tarikh, sejarah adalah sebaik-baik saksi, baik yang telah terdahulu maupun yang terbaru. jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Singkatannya jas merah. Barakallahu fikum. Banyak sering dipakai singkatan tersebut dan populer. Barakallahu fikum. Enam. Pada tulisan-tulisan. Barakallahu fikum. Sehingga enam, sejarah sangat penting. Terkadang dalam sebuah permasalahan, enam, seorang akan dengan mudah untuk mendeteksi, untuk meneliti, menyimpulkan, mencari apa sih sebenarnya hakikat dari permasalahan tersebut. Dia akan lebih mudah ketika mengerti sejarahnya. Oh, ini tuh awalnya demikian, demikian. Beda dengan orang yang gak tahu sejarah. Tiba-tiba, wah ini begini. Yang dia pandang karena apa yang nampak di hadapannya. Kejadian yang nampak saja. Sementara kejadian yang telah terdahulu, dia gak tahu. Dia baru pelaku baru. Pemain baru. Gak ngerti. Gak ngerti enam sejarah yang telah lewat. Berbeda dengan orang para pelaku sejarah. Mereka mengerti perguliran enam kejadian-kejadian yang ada, yang telah lewat. Ngerti. Oh demikian, ini demikian, terjadi demikian. Ini seperti ini, telah terjadi seperti ini, dia akan seperti ini. Kalau berubah seperti ini, akan demikian. Sehingga dengan pelajaran-pelajaran tersebut, dengan pengalaman-pengalaman tersebut, akan dengan mudah seorang bisa mengambil barakallahu fikum kesimpulan yang enam muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang baru-baru muncul, enggak ngerti sejarah. Enggak ngerti sejarah. Dia taunya oh ini kan orang baik, demikian demikian. Ini kan seperti ini, seperti ini. Dia enggak tahu sejarahnya. Oh, dulu seperti ini, dia itu seperti ini, seperti ini. Dalam sekian marhalah, sekian tahap dia demikian, jungkir balik, jungkir balik, jungkir balik. Muncul fitnah ini, kemudian oh, enggak heran. Kalau orang yang sudah tahu sejarah, saya enggak heran. Kok dia seperti ini? Saya enggak heran. Kenapa? Di perjalanan yang telah lewat, jungkir balik. Jadi enggak heran. Yang baru-baru ngerti, yang baru tahu, kok bisa? Kok ini begini? Enggak mungkin. Kan dia bagus, kan dia seperti ini. Heran. Enggak sampai akalnya untuk mencerna. Berbeda dengan orang yang sudah punya pandangan luas, mengerti sejarah. Oh, jadi enggak heran kalau dia seperti ini. Karena di perjalanannya terdahulu demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Ini bedanya enam orang yang mengerti sejarah dengan yang tidak mengerti. Oleh karena itu, at-tarikh khairu syahid, sebaik-baik saksi. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini ta'liq dari muallif, dari penyusun, qala waqad tuliyal muslimun al-yawm bi fi'amin minal muntasibin ila da'wah. Dan kaum muslimin di masa ini telah diuji dengan satu kaum, satu kelompok golongan yang muntasibin ila da'wah, yang menyandarkan diri, menisbahkan diri, mengaku enam masuk dalam dakwah, menisbahkan diri terhadap dakwah, dakwah itu sunnah. Yata'anuna fi kibaril ulama bi'ibaratin khafiyah. Tapi orang yang menisbahkan diri, yang menyandarkan diri, mengaku berada di atas dakwah itu sunnah, ternyata yata'anun, mereka mencela fi kibaril ulama, mencela ulama kibar, bi ibaratin khafiyah, dengan ungkapan-ungkapan yang samar, tipis. Kalau sekilas orang enggak paham. Ya sekilas, ternyata kalau diteliti, orang yang mengerti dengan pemahaman yang dakik, yang jeli, ini celaan ini. Ucapan dia ini celaan sebenarnya terhadap para ulama, terhadap kibarul ulama, celaan. Barakallahu fikum. Walakinnaha la takhfa ala zawil albab. Tetapi walaupun samar, walaupun tipis, tetapi tidak samar, tidak tersamarkan atas zawil albab, orang-orang yang memiliki albab, yakni pikiran yang cerdas, para ulama, barakallahu fikum, mengerti. Oh, ini celaan, ini tuduhan, ini adalah upaya untuk menjatuhkan ulama. Mereka tahu dari ungkapan-ungkapan yang muncul. Barakallahu fikum. Qala walikai yatabayyana al-amr wa yanjali al-ghubar nadhkuru ba'da maqalati haula. Kata penta'lik, agar semakin jelas perkara yang kita bahas di sini, yang kita bahas, yang kita singgung di sini, dan agar segera tampak hubar, debu-debu penutup itu biar segera tampak. Tahu, oh ini debu ini. Ya. Oh ini itu penutup yang menutupi hakikat. Agar segera tampak, maka kita sebutkan di sini sebagian ucapan-ucapan mereka. Yaqulu sahibu syarid haqiqati tatarruf. Telah berkata orang yang berbicara dalam kaset yang berjudul Haqiqatu Tatarruf, dia mengatakan yajibu an yuqala lil ulama wad du'at kumu antum biwajibikum wa khatibu jumhural ummah wa addu dawrakum duna an tantadhiru min ahadin an ya'zana lakum bidzalik aw ya'murakum bih. Tadi kan ini ucapan orang yang berucap, al-qail, dalam kaset yang berjudul Haqiqatu Tatarruf. Wajib dikatakan kepada para ulama dan para dai. Apa? Kumu antum, ayo kalian segera melaksanakan, laksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kalian. Ayo segera laksanakan. Wa khatibu jumhurul ummah, segera ayo bicara di hadapan seluruh umat. Wa addu daurakum, tunaikan tugas giliran kalian. Duna antantadhiru, tidak usah menunggu giliran. Ya, barakallahu fikum. Tunaikan giliran kalian, tugas kalian, tanpa menunggu dari seorang pun untuk memberikan izin kepadamu atau memerintahmu. Tidak usah nunggu izin, tidak usah nunggu perintah. Coba perhatikan di sini kalimatnya dari ya secara kasat matanya samar-samar. Ya, Allah bagus ini. Agar dikatakan kepada para ulama dan para dai, ayo segera tegak berdiri melaksanakan kewajiban dan menyeru kepada umat untuk menunaikan tugas ya giliran tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu izin. Ini kalimat yang sangat mutlak, umum sekali. Yaqulu hadzal kalam, ini komentar dari penta'lik. Yaqulu hadzal kalam bi itlaqin wa la yastathni. Dia mengucapkan ucapan ini dengan mutlak, dengan secara umum global tanpa mengecualikan. Wa huwa yatakallamu fi hadhihi al-muhadarah fil bilad as-Saudiyah. Dia mengucapkan ucapan ini dalam muhadarah ini di negara Saudi. Dalam kondisi dia mengucapkannya di negara Saudi. Fata'ammal waffaqakallah al-kalama wa maksudah. Maka coba perhatikan ucapan dan maksudnya. Thumma yakul, akan jelas maksud dari orang yang mengucapkan ini dengan ucapan selanjutnya. Kemudian dia mengatakan bi hadzal kalam yattadhihu lakal murad. Kemudian dia mengucapkan ucapan-ucapan setelahnya akan menerangkan dan akan membongkar apa sih sebenarnya maksud dari ucapan yang di atas tadi. Dia mengatakan innal manasib ar-rasmiyah ad-diniyah asbahat haqaran ala fi'atin ma'lumah mimman yujiduna fannal mudahanati wat talbis wa asbaha ula fi za'mil anzimati humun natiqin ar-rasmiyin bismil islam wal muslimin ma'a annahu la dawlahum illa fi mas'alatain. Masyaallah. Sang pemilik kaset mengatakan innal manasib, sesungguhnya jabatan-jabatan resmi, ya, resmi. Jabatan-jabatan resmi dalam agama ad-dini, ya, asbahat hakaran, sekarang telah berubah menjadi timbunan, ya, ala fi'atin ma'lumah, pada kelompok yang telah tertentu, segolongan orang tertentu. Mimman yujiduna fannal mudahanati wat talbis, dari orang-orang yang pinter dari fan mudahana, ya, bahasa basi, gaya bahasa basi dan talbis dan pengkaburan. Wa asbaha ula fi za'mil anzimati humun natiqin ar-rasmiyin, dan akhirnya mereka ini dianggapan pada anggapan anzimah, ketatanegaraan atau dalam aturan-aturan negara, mereka menjadi orang yang ditugaskan untuk natikin, juru bicara, jubir, ya, juru bicara ar-rasmiin, yang resmi dalam kelembagaan tata negara, dia termasuk jubir, juru bicara secara resmi tentang perkara agama, bismil Islam, dengan nama Islam dan muslimin. Ma'a annahu la daura lahum illa fi mas'alatain. Bersama dengan itu, mereka sebenarnya enggak punya giliran. Mereka enggak punya kesempatan, tidak punya saham, tidak punya andil, ya, kecuali dalam dua permasalahan. Mereka yang dimaksud para ulama. Yang dimaksud adalah para ulama. Yang mana mereka ini diberikan mandat oleh negara, ulama di negeri Saudiyah, para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang mereka diberikan amanah oleh negara untuk berbicara tentang urusan-urusan agama, fatwa-fatwa, yang memberikan keputusan-keputusan, pandangan-pandangan kepada negara tentang permasalahan-permasalahan barakulahikum agama, sehingga mereka disebut sebagai juru bicara, ulama yang memang suaranya menjadi suara yang resmi dianggap oleh masyarakat, oleh umat barakallahu fikum. Nah, kata orang ini, dia mengatakan yang mana sebenarnya mereka itu tidak punya tugas yang penting kecuali dalam dua perkara saja. Apa itu? I'lan duhuli Ramadan wa khuruji. Tugas mereka yang pertama, yang sebenarnya mereka cuman ini aja, mengumumkan tanggal masuk Ramadan dan tanggal keluarnya bulan Ramadan. Yang kedua, hujum ala man tasammihim bil mutatarrifin. Kemudian tugas yang kedua adalah menyerang orang-orang yang mereka sebut dengan mutatarrifin, orang-orang yang oposisi, yakni menggunjing negara, pemerintah. inilah sebelahnya tugas mereka, kata orang ini. Jadi ini celaan dari para ulama. Maksudnya apa? Mereka para ulama ahlu sunnah, mereka sebenarnya cuma tugasnya ini. Ini kata dia. Celaannya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, iya dan billah, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Tugas mereka itu cuma mengumumkan masuk bulan Ramadan dan keluar Ramadan, kapan satu Syawal, kapan satu Ramadan. Ini perendahan kepada para ulama. Barakallahu fikum. Ini hakikat maksud dari ucapan yang di awal tadi. Sebenarnya mereka lah ingin menjatuhkan para ulama, ingin mencela para ulama. Barakallahu fikum. Dalam kaset 6 yang lain, Asy-Syarid Al-Islami Ma Lahu Wa Ma Alaih, ini judulnya. Dia mengatakan juga, ma hiya qimatul 'alim idza lam yubayyin lin-nas qadayahum as-siyasiyah allati hiya min ahamil qadaya allati yahtajuna ilaiha. Apa kemudian harga nilai seorang alim apabila dia tidak menjelaskan kepada manusia tentang permasalahan-permasalahan mereka dalam permasalahan politik sia-sia? Apa nilai mereka orang yang berilmu, kata dia. Jadi anggapan dari orang yang mengucapkan ini, kalau orang gak mau, seorang ulama kalau tidak mau berbicara tentang politik, itu sudah tidak dinilai sebagai ulama, tidak dinilai sebagai alim kalau enggak mau berbicara politik. Allati hiya min ahammil qadaya, dia berkata, melanjutkan, yang mana sia-sia ini, politik ini termasuk dari aham, perkara yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia. Bi hadzal kalam yuridu minal ulama an yashghalu aw an yusakhilun nas bisiyasah wal ahdath asiyasiyah wal khawt fima la yasluh lil ummati wala yanfa'uha. Dengan ucapan ini tujuannya adalah dia menginginkan dari para ulama agar mereka, para ulama itu, menyibukkan umat dengan perkara politik dan kejadian-kejadian naam perpolitikan sia-sia, al-ahdath as-sia-sia. Wal-haud, kemudian mereka juga ingin, para ulama itu dan manusia itu, haud, ikut nimbung, ikut menyelam di dalamnya, dalam perkara yang sebenarnya la yasluh lil ummah, tidak pantas bagi umat untuk terjun di dalamnya. Wala yanfa'uha, demikian pula tidak bermanfaat buat umat itu sendiri. Barakallahu fikum. Ini inti dari ucapan orang yang berucap dalam kaset yang telah disebutkan di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagai 6 gambaran dari penta'alik di antara para du'a dolal yang ingin, barakallahu fikum, menjatuhkan kedudukan para ulama. 6 sehingga mereka memberikan syubhat-syubhat naam kepada umat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wabillahi taufiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu. Barakallahu fikum.